Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Dan insyaallah di hari ini, hari Senin, di 11 Safar 1442 kita akan membaca kitab usul tafsir, usulun fi tafsir. Ya, kita berupaya untuk memahaminya, menjadikan sebab. Lalu kita berupaya memahami kitabullah, ilmu-ilmu alat kita pelajari, ilmu nahwu, ilmu lughah, usul fiqh, mustalah, usul tafsir. Itu adalah alat untuk kita berupaya untuk memahami Al-Quran wa Sunnah al-fahmi sahih. Itu kita bersemangat belajar dan mengajarkan ilmu alat semata-mata membantu diri kita untuk bisa memahami Al-Quran wa Sunnah dan pemahaman sahih, membantu kita untuk bisa memahami tafsir para ulama kita, memahami syarah ulama kita yang tentunya dalam ucapan mereka ada istilah-istilah yang perlu kita kaji, ya, dalam masalah hadis, dalam usul fiqih, dalam usul tafsir, dalam nahwu. Nah, sehingga kita bersemangat sekali lagi untuk membantu diri kita lebih memahami Al-Quran dan Sunnah. Qul bismillahir rahmanir ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما أما بعد. إني خطبة الحاجة. Yang pertama, di dalam syarahnya yang saya dengar, beliau rahimahullah ta'ala menyatakan kalimat wa natubu ilaih ij'aluha baina qawsain. Kalimat wa natubu ilaih, kalian buat, letakkan di situ dua kurung. Ini khutbatul hajah. Di dalam khutbatul hajah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada lafaz wa natubu ilaih. Aku, kata beliau rahimahullahu taala, menyebutkan wa natubu ilaih semata-mata mengikuti para ulama kita. Adapun dalam hadis, dalam khutbatul hajah tidak ada wa natubu ilaih. Selanjutnya yang kedua, ikhwan rahiman rahimakumullah, alhamdulillah. Alhamdulillah adalah wasful kamal ma'al mahabbati wa ta'zim. Wasful mahmud bil kamal ma'al mahabbati wa ta'zim. Mensifati yang dipuji dengan disertai at-ta'zim, mengagungkannya, wal mahabbah, dan mencintainya. Wasful mahmudi bil kamal ma'al mahabbati wa ta'zim. Lillah, alhamdulillah. Lam di sini kata beliau rahimahullahu taala, lam lil istihqaqi wal ikhtisas. Alhamdulillah, lam di sini lil istihqaq. Semua puji-pujian adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala dan khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nahmaduhu, ya, kita muji Allah subhanahu wa ta'ala. Pujian kita kepada Allah itu karena kesempurnaannya dan karena karunianya. Nahmaduhu ta'ala lil fadli wa li fadali, karena keutamaannya, kesempurnaannya, juga karena karunianya kepada kita. Sehingga ketika kita makan disyaratkan membaca alhamdulillah, kita minum, iya, membaca alhamdulillah, kita memakai pakaian membaca alhamdulillah. Nah, kita bangun tidur membaca alhamdulillah, kita memuji Allah karena fadl, karena keutamaannya, kesempurnaannya, dan juga karena karunia kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa nasta'inuhu, dan kita minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, alangkah butuhnya kita kepada Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Mu'ad bin Jabal, ya, la tada'anna dubara kulli salatin an taqula Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa nastaghfiruhu. Dan kita minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ghufran itu adalah at-tajawuzu was-sitr. Al-Ghufran minta ghufran. Nastaghfiru nastaqlubu al-ghufran. Al-Ghufran adalah at-tajawuzu was-sitr. Kita minta ampunan, dimaafkan atas dosa-dosa kita, dan sitr yakni ditutup aib kita, dosa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan semata-mata diampuni, tetapi al-ghufran adalah al-tajawuz, dimaafkan dan ditutup kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Dan kita minta perlindungan kepada Allah dari kejelekan-kejelekan jiwa-jiwa kita. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya anfusuna, jiwa-jiwa kita fihi syarr. Ahibati billahi rahimana rahimakumullahu jami'a. Satu ucapan yang saya ingat dari saya mukbil rahimahullahu ta'ala, namun tadi saya belum sempat untuk mencarinya lafaznya. Yang intinya beliau pernah berkata, Allah demi Allah, makna ucapan beliau, tidak ada yang paling kita takutkan adalah di dakwah, ya, dibandingkan dari kejelekan jiwa-jiwa kita. Tidak ada yang paling kita takutkan, ya, merusak dakwah ini dibandingkan kerusakan karena kejelekan jiwa-jiwa kita, karena kesombongan kita, keangkuhan kita, surur yang pada jiwa kita. Itu yang paling takutkan oleh beliau, merusak dakwah ini. Iya, an-nufus salatah, saya sebutkan. Ada an-nafsul mutmainnah, ya, ya Tuhan nafsul mutmainnah. Ada An-nafsul lawwamah. Ada an-nafs yang khabitha. Bagaimana rahimah rahimakumullah. Tentunya kita senantiasa berdoa kepada Allah meminta untuk ya memperbaiki jiwa-jiwa kita, menjauhkan dari kita syurur, ya, anpusina, sehingga disyariatkan kita dan diajarkan Rasulullah SAW terus ulang-ulang dalam khutbatul hajah untuk kita berlindung kepada Allah dari syurur anpusina, syurur apa itu, ujub, kibir, dengki, dan yang lainnya. Qala wa min sayyiati a'malina, dan kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan amal kita. Iya. Kejelekan amal itu punya asar. Punya akibat buruk. Fa bima naqdihim mitsaqahum la'annahum. Iya. Allah Subhanahu wa taala mereka di antara akibat perbuatan jelek amal. Mereka lalu kita dengan sebab perbuatan mereka. Naqdul mitha, kalau laknat mereka. Iya. Waja'alna qulubahum qasiyah, kami jadikan hati mereka keras. Karena jelek amal, Allah laknat. Allah jadikan hati seseorang keras hatinya. Ini diantara akibat jelek dari amal sayyi'ah. Yang menunjukkan bahwasanya sayyi'atul amal itu memiliki akibat buruk. Makanya Rasulullah SAW dalam khutbatul hajj mengulang-ulang. Selain kita minta perlindungan dari syurur anfus, juga minta perlindungan dari sayyi'at amal. Man yudillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Mana siapa yang Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Maka di sini ikhwan rahimallahu rahimakumullah menunjukkan bahwasanya hidayah biadillah Subhanahu wa taala. Maka dari Utsaimin rahimallahu taala, faedahnya kalau kita tahu demikian, maka naktubul hidayah minallah. Kita banyak-banyak berdoa minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Banyak-banyak minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sampai sini. Nanti insyaAllah kita lanjutkan di subuh besok. Wallahu a'lam. Insyaallah.